Anda punya asisten rumah tangga. Ya kan? Begitu selesai tuntas, bahkan hebatnya begini. Anda katakan, eh, kamu bersihkan ya, tugasnya jam 7 sampai dengan jam 6. Hebatnya, jam 5 dia sudah bersih-bersih. Kan dia rapikan sampai keluar-luarnya. Jam 7 dia baru beres. Tiba-tiba, satu saat tertentu dia datang pada Anda. Pak, Bu, mohon maaf. Ini besok anak saya mau ujian. Maaf, ini kurang 100.000. Kalau dia nggak dibayar, mungkin nggak bisa ikut. Bisa dipotong gaji saya di akhir ini, mau pinjem. Pertanyaan saya, Anda pinjami atau Anda beri? Pinjami? Wah, keterlaluan Anda. Berikan. Bukan 100.000, lebih daripada itu. Jika seorang hamba saja manusia bisa memberikan ketika ada seorang berbuat, Anda mengerjakan. Para ulama akhiri dengan berdoa kepada Allah. Itulah sebabnya Nabi setelah selesai sholat di Ibnu Majah nomor hadis 925. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Baik, semoga sholat kita diterima oleh Allah. Amin. Saya punya persoalan. Dan serius. Saya ingin memulai bahasan saya. Dan setelah saya tuliskan, tapi ada yang ngapus masalahnya. Karena itu saya sita penghapusnya, saya simpan di sini. Baik, dan saya harus menulis kembali. Kalau yang menghapus itu yang saya berikan 100 euro, semoga Allah berikan hidayah untuk mengembalikan 100 euro. Kita mulai. Zaman. Zaman. Ini dalam pertama. Hadis Al-Bukhari, kita sekaligus cek ingatan kita. Hadis 189. Bukhari, hadis 989. Di hadis Muslim, nomor hadis 157. Cek kembali tulisannya. Baik. Qala Rasulullah SAW, disebutkan dalam riwayat ini, disampaikan dari Rasulullah SAW. Fokus teman-teman. Yataqarabuz zaman. Saya tuliskannya. Ini menggunakan kata zaman pertama. Yataqarabuz zaman. Yataqarabuz zaman. Qaruba itu dekat. Qarib itu sifatnya. Kalau pakai alif, alif ingat, dan depannya ada ta, itu saling, mendekat. Jadi kalau ada kata ta dengan alif, itu sifatnya saling. Saling, dua sisi. Baik, fokus sini. Sofaha itu bersalaman. Tasofah, saling bersalaman. Di keduanya mengajukan. Jadi kalau salah satu cuma hadir nilai kemuliaan di situ, misalnya mohon maaf ada senyuman, tiba-tiba kemudian dia ngajukan, cair suasana, itu yang seperti disebut dengan tasofah. Tasofah, sifatnya disebut dengan musofah. Turun hadis riwayat At-Tirmidzi. Wa min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahan illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu, kemudian dia saling bersalaman. Salamannya itu saling, saling mengajukan. Kecuali sebelum dia berpisah, kalau pernah punya persoalan di antara keduanya, itu dengan salaman dia digugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Jadi utang tidak, utang tetap. Ingat, utang tetap, tidak lunas ketika. Ya. Utang lunas ya, tidak. Dosa yang lunas, utang tidak. Ya. Nah ini sama dengan ta'aruf. Arafah tahu, saling mengenal ta'aruf. Ta'aruf, Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ta'aruf, pakai ta. Kemudian ada alif jadi sini, huruf sebelum akhir, ra dan fa. Huruf sebelum akhir, ini ada alifnya, kemudian diawali dengan ta. Ini menunjukkan makna saling. Kalau Anda ingin mencari calon, kata Al-Quran, harus saling kenal. Laki-laki mencari perempuan, kenali, perempuan pun kenali siapa dia. Ian Ahmad, ya? Ta'aruf namanya. Baik. Jangan dihapus yang ini. Ke sini. Taqarab ya taqarab. Saling mendekat. Saling mendekat. Ini bahasa kiasan di ilmu balaghah. Jadi kata Nabi, masanya waktu itu akan saling mendekat. Maksudnya, dari yang ini, masa Nabi dekat ke masa setelahnya. Masa ini dekat ke masa setelahnya. Masa ini dekat masa setelahnya. Seakan-akan, kalau diibaratkan, ini semakin agak maju, ini semakin agak maju. Ininya sih diam. Cuman kalau ini bergerakan, akan saling terasa bahasa kiasan. Anda naik mobil, dari sini, dari Bremen ke Hamburg, kan? Jaraknya di sini. Baik, jarak di sini, ini tempatnya. Tapi kalau Anda dijalankan, seakan-akan ini bergerak, kan? Ini bergerak, semakin mendekat, kan? Baik, jaraknya mendekat, diukur dengan kecepatan, dikalikan waktu. S sama dengan V kali T. Sampai jatuh tuh, amat. Ya? V dikali T. Bisa nyambung, kalian, semakin jaraknya cepat, kecepatan cepat, cepat, cepat, cepat, diukur waktunya, ini kayak bergerak, ini bergerak. Sama, waktu Nabi itu, seakan-akan akan saling bertemu, saling berdekatan. Masa Nabi bergerak, bergerak. Yang ini pun akan semakin kayak bergerak, bergerak, bergerak. Nah, poinnya adalah, ini kalimat kiasan. Maksudnya, waktu itu akan terus berjalan, berjalan, berjalan, berpindah fase. Dari fase kenabian, fase sahabat, fase tabi'in, terus mendekati akhir dari kehidupan. Dalam perjalanan ini, fokus ya, kita belum kesa'ah. Dalam perjalanan ini akan ditemukan, kata Nabi,

ketika dibangkitkan. Pengen balik lagi ke dunia. Kenapa? Pengen syahid lagi. Pengen syahid balik lagi. Pengen balik lagi. Orang ibu yang merawat anak-anaknya, bagian dari pekerjaan syuhada. Kalau meninggal, wafat syahid. Ayah yang memiliki keimanan kepada Allah, bagian dari perjuangan jihadnya. Wafat syahid. Anda yang belajar kalau diniatkan baik, ilmunya dipakai untuk bukan cuma sekedar dunia. Ayo Anda yang di teknik sipil, jalan niatkan karena Allah, jalan itu oleh orang sholat, oleh orang berhaji, Anda dapat pahalanya. Bangun gedung, desain dan musholatnya orang sholat itu, Anda dapat pahalanya. Kalau cuma anak duluan yang gak beriman pun bisa bangun itu. Jalan sudah banyak mengerjakan itu, bukan cuma Anda. Jangan jagoan merasa hebat ketika bangun sesuatu. Ada yang sudah lebih hebat dibanding Anda. Cuma bangga kedudukan, korun lebih jagoan. Tapi kalau Allah memuliakan seseorang, karena kan, maka mohon maaf, Fir'aun akan diangkat lebih duluan. Kalau kedudukan itu melekat pada harta, dan Allah memuliakan seorang karena hartanya, maka Korun akan diangkat lebih duluan. Kalau cuma masalah kepintaran, Haman lebih jagoan, arsitektur piramid yang sekarang belum ada tandingannya. Hebat. Tapi apakah mereka mulia? Tidak. Tenggelam. Satu di laut, satu di darat. Itu dua sejoli itu, Fir'aun dengan Korun. Dua sejoli, betul. Sama-sama bersamaan. Di waktu yang sama. Fir'aun musuhnya Musa, Korun itu tinggal di masa Musa. Quran surah 28 ayat 76. Inna Koruna kana min qawmi Musa, fabagha alaihim. Korun hidup di zaman Musa, sombong dengan hartanya, sombong dengan harta disebut togo, sombong dengan kedudukan disebut togo. Nabi Musa diminta dakwah ke Fir'aun, idzab ila fir'auna innahu togo, sombong dengan kedudukan. Di sekarang kalau ada orang punya kedudukan, dititipi oleh Allah, pengen ikutan sombong, telat dia. Keluar oleh Fir'aun. Dan Fir'aun itu lebih jagoan. Lihat pasukan banyak, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Ngaku Tuhan, pasukan banyak orang. Anda siapa? Pasukan gak ada. Ngaku Nabi gak pernah. Ya pengen jadi jagoan. Telat. Kaya juga sama. Lihat Korun. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Kunci-kunci brankasnya. Sanggup dipikul oleh bodyguard yang jalan bersamanya. Jadi kalau Korun jalan, di belakangnya bodyguard. Bukan untuk menjaga bodinya dia. Bukan. Tapi hanya untuk ngangkat kunci brankasnya begini. Sekarang Korun seakan ingin mengatakan, hey, mau nyuri saya, curi aja. Dia aja gak sanggup bawa kuncinya. Jalan tuh. Ma, hebat, kaya, sombong. Tapi kayanya jelas, kayanya banyak tuh. Sombong dia, jalan. Apa yang terjadi? Ditenggelamkan oleh Allah. Habis. Habisnya dia, selesai semua. Hartanya masih disebutkan. Mau kemana pak? Samudra Atlantik. Ngapain nyari harta? Harta siapa? Korun cari. Terus Anda pengen ikutan. Saya tanya pada ibu, kalau ibu punya brankas, satu aja, kuncinya disembunyi. Brankas satu, pak, dipoto begini, ceklik. Aduh, kunci brankas saya, cari masalah. Terus baru punya satu, pengen ikutan sombong. Jalan. Udah yang pakai Lamborghini, pakai Lamborghini itu. Jawabit, macam-macam. Pengen ikutan sombong. Udah gak kayak Korun, harta gak dicari-cari. Di samudera gak ada. Pengen ikutan, telat dia. Ini gak ada faedahnya. Jadi kalau antum ingin memulai, ayo teman-teman. Nah ini masalah pertama hubud dunia. Persaingan antar dunia kadang-kadang melahirkan hal yang buruk. Tapi yang paling berbahaya adalah tadi, tercapcah sampai muncul tindakan kriminalitas. Bukankah karena urusan dunia, orang tega saling mengkhianati, ada yang menghilangkan nyawa. Sekarang kayaknya murah sekali. Kayak gak ada harganya. Padahal pertaruhannya neraka jahanam, bu. Teman-teman, neraka jahanam, Quran surah 4, silakan cek. Ayat 92. Awas hati-hati, hati-hati. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang sengaja membunuh satu orang saja, apalagi orang beriman. Fajazaa'uhu jahannam. Kalau enggak tobat, maka muaranya neraka jahannam. Jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya, enggak akan pernah keluar. Wa ghadiballahu 'alaihi. Allah murka kepadanya. Kalau enggak tobat murka, dimurkai. Disukai orang Jerman, pindah sana ke Amerika. Tapi kalau Allah enggak suka dengan Anda mau pindah ke mana? Wala'anahu, dilaknat oleh Allah. Wa'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa yang berlipat. Neraka jahannam. Kalau setiap orang pahami bahwa membunuh, menghilangkan satu nyawa itu resikonya neraka jahannam, saya yakin dia tidak akan jadi melakukannya. Mustahil. Tapi karena ini nih, dunia, nafsu, hati. Wa karahiyatul maut, sehingga tidak siap pulang karena nyawanya ada di dunia. Maksudnya kecenderungannya di dunia, enggak mau pindah dia. Makanya cara pulang itu dipukulin sama malaikat. Quran surah 8 ayat 50. Apa, silakan aja. Ya khriju anfusakum, pukul. Ayo, keluar. Susah banget sih kamu. Susah banget. Yang enak tuh begini, teman-teman. Ini kan kosong tuh penutupnya. Kosong. Lihat, jangankan penutup, airnya pun enggak ada. Tuh. Ada satu lagi. Tanya. Tuh, sampai batuk bayi dengan ada airnya. Lihat sini. Ini sekarang ada penutupnya ini. Kalau begini kosong, saya bisa masukkan spidol yang kecil ini masuk. Yang besar juga mas. Sekarang saya tutup begini. Teman-teman, kalau mau saya keluarkan mudah begini. Sekarang kalau saya mulai tutup begini, bisa dikeluarkan? Bisa, cuman harus merobek yang ini kan. Nah, sekarang ganti misalnya tutupnya dengan lebih kuat lagi. Seperti ini misalnya. Dulu begini. Nah ini. Bisa masukkan spidol? Bisa. Ya. Kian orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpulkan dunia, salat ditinggalkan dan sebagainya. Duli sampai enggak kedengaran, sampai telinga enggak berfungsi. Quran surah 6 ayat 25 wa fi adhanihim waqra. Telinganya sudah enggak ada lagi bisa dengar kebaikan. Padahal dia tinggal samping masjid, ini masjid, ini rumahnya. Bahkan mikrofon masjid ke rumah dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia enggak ingat. Enggak bisa dia. Enggak masuk. Sudah. Sembah wa ala absarihim ghisyawah. Pandangannya enggak bisa lihat kebaikan. Jadi begitu pulang dari sini, misalnya atau dari tempat lain, pulang enggak bisa lihat punya dia. Ambil sendal. Wah, disembal, enggak diambil punya orang lain. Ini kayaknya punya aku ya. Oh, bukan yang ini. Padahal dia datang enggak bawa sendal. Pulang dia pakai. Oh, begitu hatinya berkata, bukan, jangan tinggalkan. Itu bukan punya kamu. Yang punya kamu, yang itu tuh, yang lebih bagus lagi tuh. Yang itu. Ya, tandanya hatinya sudah mati. Fi kulubihim marad. Hatinya banyak penyakit. Ditutup semuanya, pandangan hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Ini keras nih. Di maksiat sudah ada di sini. Kemudian jiwanya terkumpul dengan maksiat, tertutup begini. Kalau yang tadi kosong, maksiat kosong. Dibawa pulangnya enak. Seperti halnya sehelai rambut yang tipis. Ditarik dari adonan yang lembut. Tarik, sudah pulang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ada yang punya persiapan, sampai tahu lagi sholat begini, merasa mau pulang nih. Orang lain belum ruku, dia sudah sujud. Turun sujud aja. Bah, meninggal. InsyaAllah. Dulu teman kami ada Muzammil, orangnya soleh, masih muda, ahli tahsin. Kita mengasuh pesantren, dulu saya mengasuh pesantren di Lebak Bulu, beliau juga al-hikmah. Kita mengasuh untuk yang hafalan Quran, beliau yang tahsin. Muridnya banyak, dan bagus bacaannya, MasyaAllah. Allah sayang dengan beliau, enggak dikasih Ramadan. Saya ingat itu di hari Kamis, Ka'ban, meninggal dunia, bang, ada subuh. Pulangnya enak, Pak. Tinggal bersin dua kali. Ya Tuhan, nafsul mutmainnah. Sudah. Hey, Azam Muzammil, kamu pulang duluan. Dosa kamu sudah tipis, pulangnya mudah. Sudah, pulangnya mudah, pahalanya banyak. Setiap murid kamu yang kemudian pahalanya. Ada hidayah, teman kamu masih banyak dosanya. Terus memperbaiki diri, introspeksi, diberikan waktu. Pindahnya, cuman diambil dua kali. Hasi, meninggal. Di sebelah sana sudah bersin tiga kali, belum meninggal juga tuh. Ya, hati-hati ya. Nah, ini yang paling susah nih begini. Banyak dosa, tutup. Maka cara pulangnya bagaimana? Lihat, karena ini chemistry-nya dengan dunia, maka dengan akhirat susah. Akhirnya apa? Karohiyatul maut, takut meninggal. Dia gak punya persiapan, takut. Kehilangan harta, bahkan saking pelitnya untuk diri sendiri aja, dia gak mau keluarkan. Sakit, harta banyak, rumah sakit gak mau. Ah, obat warung aja, cocok. Mah, pada diri sendiri aja pelit, Pak. Yang paling bahaya adalah ketika mau meninggal, dia tidak siap dengan itu. Dia enggak suka. Akhirnya lihat, malaikat akhriju anfusakum, dipukulin sekatnya, karena enggak bisa keluar. Pukul. Nah, jatuh. Hilang, habis. Apakah langsung naik? Tidak. Kemudian akan dicuri dalam daging. Posisinya bukan begini, begini posisinya. Kalau sudah tahu seperti itu, kenapa mesti kemudian lekatnya itu seperti titipan? Dan memang titipan. Dan yang dititip, pasti akan diambil. Kalau ada orang dititipi, tapi marah ketika diambil. Itu orang aneh. Mata kita titipan. Punya Allah. Kan kita katakan, inna lillahi wa inna. Quran surah 2 ayat 156. Kami milik Allah. Artinya kalau kita semua milik Allah. Tangan, naik ke atas. Dari kepala bahkan. Kepala ada mata, ada lidah, ada lisan, ada telinga. Punya Allah. Kepala, pundak, lutut, kaki, semua. Bukan kita yang punya. Jadi mumpung masih dititipi pandangan, gunakan pada yang baik-baik. Sehingga ketika diambil oleh orang punya, diambilnya gampang. Anda kalau sudah jadi milik, susah nantinya. Seolah-olah milik dunia. Coba kayak tukang parkir. Datang, nitip, senang. Masya Allah, begitu pulang, gak ada yang nangis. Pulang, gak ada. Biasa aja, pulang ya pulang. Indah hidup, man. Kawan-kawan sekalian, kita kembalikan ke sini. Kenapa? Pernah lihat ada tukang parkir, datang mobil BMW, selfie, ceklik BMW. Gak ada. Pulang, datang, pulang biasa. Amulik pulang, ya Pak, hati-hati ya. Senyum, beres, selesai. Sudah, tukang parkir. Yang Anda pulang, dititipi anak, titipan. Allah akan tanya. Lihat, Anda nitipkan mobil di tempat parkir, tiba-tiba ketika pulang, spion gak ada. Nalpot bengkok. Mobil kempes, ya, bannya kempes dan sebagainya. Anda yang punya akan marah. Ya Allah titipkan pada Anda, ada anak, suami titipkan istri, ya, istri titipkan suami. Itu cuma aja, cuma berpartner. Bantu dia ke surga. Ayo bantu. Ke Anda bangun malam, ajak istri Anda. Sana mau ke surga sendirian? Ah, saya kan sudah punya bidadari, biarin aja dia sendirian. Tidak. Ada ini gimana? Bingung saya. Allah wala pulang saya dari Hamburg. Hai teman-teman, berpartner dengan baik. Bantu. Anak-anak tuh. Sekarang kan lihat. Fikri main bola. Ya harap ketemu lagi enggak gitu. Makanya dikisahkan orang dulu. Ada Nabi Nuh sudah berpisah dengan Nabi Lut. Juga dengan Isa disampaikan. Bukan untuk jadi dongeng. Bukan. Tapi bagi kita itu pengingat. Jangan sampai kamu itu mengalami situasi itu. Jangan ikutan gitu. Itu poinnya. Visinya begitu. Malah bangun. Saya pernah saya kisahkan kemarin. Enak tuh bangun tuh lihat. Tidur. Kemudian kita bangun, datang, lihat istri kita sedang istirahat. Lelah dia, anak-anak. Terus kita lihat. Tuh ada media di rumah kita untuk mengingatkan. Saya pernah pasang, dan sampai sekarang kita biasakan, ada speaker aktif. Ya, ada Quran speaker aktif. Itu enak, Pak Bung. Coba aja kalau nggak percaya, teduh di rumah itu. Duh, dia Anda pasang, enak, Pak Bung.